Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma was Sifat. Kaidah-kaidah seputar tauhid, baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Kita masih pada pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam tauhid rububiyah. Kita telah sampai pada kaidah yang ke-11. Al-qaidatu al-hadiyata asyar. Kaidah yang ke-11. La yamliku an-naf'a wadzurra alal haqiqati wattaqdira illallahu tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang memiliki manfaat dan madarat secara hakikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun semua makhluk berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat, jika Allah Subhanahu wa ta'ala ya tidak menginginkannya, tidak menghendakinya, maka itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika makhluk semuanya berkumpul untuk memberikan suatu bahaya padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya, maka itu tidak akan terjadi. Ya, dengan demikian maka dapat kita ketahui yang memberikan manfaat dan menolak madarat pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalaupun semua para dokter misalkan, sekedar contoh, ya, mereka berusaha untuk menyembuhkan seorang pasien. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya untuk sembuh. Apakah pasien tersebut akan sembuh? Tidak. Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya yang memberikan madarat, yang memberikan manfaat, yang menolak madarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk hanyalah sebab. Ya, makhluk hanyalah sebab. Baik. Oleh karenanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyebutkan bahwa selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ya tidaklah memberikan manfaat atau menolak madarat. Sebagai contoh dalam surat Yunus, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Padahal tuhan-tuhan mereka tersebut tidak memberikan bahaya kepada mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'una indallah. Alasan mereka bahwasanya ya patung-patung tersebut, ya, sesembahan-sesembahan tersebut, mereka akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama seperti orang-orang pada zaman kita sekarang juga banyak yang minta kepada orang-orang yang telah mati, ya, orang-orang yang sudah ada di kubur, dengan alasan bahwasanya mereka akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal tidak ada yang memberikan manfaat atau menolak madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madhar. Bahkan mereka sendiri butuh kepada manfaat. Ini orang-orang yang sudah meninggal dunia itu butuh kepada manfaat. Makanya mereka membutuhkan apa? Doa ya, dari anak-anak mereka yang saleh, doa dari orang-orang yang beriman ya, demi termasuk doa dari orang-orang yang berziarah kepada mereka. Mereka berharap ada yang mendoakan mereka, bukan ya dimintain, bukan dimintain, karena mereka ya sudah terputus amal perbuatannya, enggak bisa ngapa-ngapain. Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salas. Apabila manusia sudah meninggal dunia, terputus amalnya. Ini enggak bisa beramal lagi. Ya. Nah. Demikian juga ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahkan memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengumumkan ya, menegaskan, memproklamirkan kepada semua manusia bahwa beliau itu tidak memberikan manfaat atau menolak madarat. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 188 Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'aw wa la dharra illa ma syaa Allah." Ya, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan apa? Ya, saya tidak memiliki untuk diriku ini naf'an, manfaat, wala dharran dan madharat. Illa masya Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi misalkan ya bisa pernah menyembuhkan Ali bin Abi Thalib dengan meludahi matanya. Ya, dikasih ludah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, matanya langsung sembuh. Itu karena Allah bah mengizinkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, ya enggak akan terwujud. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa menolong beberapa sahabat ya, beberapa sahabat yang sakit ya, bahkan mereka meninggal dunia. Nabi enggak bisa menolong ya tatkala putrinya meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong tatkala pamannya meninggal dunia. Nabi enggak bisa menolong tatkala istrinya Khadijah meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolong dirinya sendiri tatkala pada perang Uhud ya, bahkan beliau apa? Terluka. Terluka sampai berdarah. Ya, sampai berdarah. Enggak bisa menolong dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolak madharat atau memberikan manfaat kecuali jika Allah telah bah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan, bisa. Seperti Ali bin Abi Thalib tadi, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai enggak bisa niru. Sampai enggak bisa niru. Ya, orang lain sakit, ya sampai ludahin, tambah bengkak, mau infeksi nanti tambah. Ya. Nah, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau di sini ingin menegaskan bahwa yang memberikan manfaat dan menolak madarat hanyalah Allah. Makanya Allah berhak untuk disembah. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikarenakan mereka tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat, maka tidak berhak untuk menjadi sebagai Tuhan. Tidak bisa ya, tidak layak dijadikan sebagai sesembahan. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam ya pernah mengatakan kepada ayahnya Hazar pada surat Maryam ayat 42, Allah mengatakan idz qala li abihi, ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, jadi menasehati. Jadi ini juga faedah bagi kita ya, ketika kita mendapati keluarga kita, entah itu orang tua kita, entah itu istri kita, entah itu anak kita ya, entah itu kerabat kita, jika dia ya, masih menyimpang dari tauhid, maka kewajiban kita adalah apa? Menasehati sebagai tanda cinta kita ya, karena kita tidak ingin jika ya kerabat kita, orang tua kita nanti akan terjerumus di dalam neraka karena kesyirikan yang mereka lakukan. Semua kita pasti pengin untuk masuk surga bersama dengan keluarga kita. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuh. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka, ya, maka kami akan kumpulkan mereka nanti di surga. Demikian juga Allah berfirman, Jannatu Adn, surat Ar-Ra'd, Jannatu Adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya, surga Adn, mereka akan memasukinya bersama ayah-ayah mereka yang saleh, pasangan-pasangan mereka, suami atau istri mereka yang saleh, dan anak-anak mereka yang saleh. Yang saleh artinya apa? Yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan tidak ada perbuatan baik kepada Allah lebih daripada tauhid. Makanya dalam ayat tadi surat At-Tur ayat 21 Allah mengatakan walladzina amanu. Syaratnya adalah iman. Ya. Kalau kita ingin masuk surga bersama keluarga kita, syarat intinya adalah iman, tauhid. Tanpa tauhid, maka kita tidak akan meraih surga. Tanpa tauhid, kita tidak mungkin akan dikumpulkan ya dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, walaupun beliau bersikeras untuk membawa menggandeng tangan ayahnya ke surga, tetapi karena ayahnya tidak bertauhid, maka tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tidak ada yang menyelamatkan kita besok pada hari kiamat kecuali amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Harta kita, jabatan kita, ya, gelar kita, semuanya tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Bersih dari syubhat, dari syirik, ya. Dari kekufuran, dari kemunafikan, ya. Dan dari syahwat. Baik, kata Nabi Ibrahim, idz qala li abihi, ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau, ayah abati? Ini kalimat kalau dalam bahasa Arab itu kalimat yang halus. Jadi walaupun dia kafir, hendaknya bagi kita menyampaikan ya dengan kata-kata yang lembut. Dengan kata-kata yang lembut. Seperti perintah Allah juga kepada Nabi ya Musa dan Harun, faqula lahu qaulan layyinan. Padahal itu kepada Fir'aun. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Ya, jadi walaupun kepada orang kafir bukan berarti kemudian kita ya mengatakan dengan kata-kata yang kasar. Ya, karena tujuan kita adalah mendakwai dan fitrah manusia kalau didakwai dengan cara-cara yang lembut itu akan lebih mudah untuk nerima. Berbeda kalau dengan kata-kata yang kasar, galak, ya, menyakitkan, ya, secara umum manusia banyak yang menolak. Ya, maka jangan membuat manusia lari dari dakwah kita. Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ya. Baik. Idz qala li abihi, ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu, kenapa engkau ya beribadah, ma la yasma'u wa la yubsir, kepada benda yang tidak ya mendengar dan tidak melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa menolong engkau sedikit pun. Tidak bisa memberikan manfaat. Nolong aja, lihat aja enggak, dengar aja enggak, apalagi apa? Menolong. Ya, patung-patung itu kan. Tatkala ada yang menghancurkan seperti Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut, apakah dia bisa membela dirinya sendiri? Enggak ada. Ya. Jadi dia sendiri butuh kepada orang yang menjaganya. Butuh ada orang yang melindunginya. Dia enggak bisa melindungi dirinya sendiri. Demikian juga ya kuburan-kuburan. Ya, kuburan-kuburan. Mereka enggak bisa membela dirinya sendiri karena sudah meninggal. Karena sudah mati. Untuk membela dirinya sendiri saja mereka enggak bisa, apalagi menolong orang lain. Ya. Dan mari kita perhatikan hadis tentang syafaat. syafaatul udma yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan tatkala mereka dikubur di alam barzah, saat nanti mereka nanti di akhirat, kita tahu bahwa semua manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian ya udzur. Pergilah kepada ya, pertama kepada Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, "Pergilah kepada Nuh." Ya, pergilah kepada Nuh. Dia adalah rasul yang pertama kali. Saya banyak dosanya, saya banyak salahnya. Ya, saya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nuh, Nabi Nuh juga enggak bisa. Datang kepada ya Nabi ya Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya pada udzur. Bayangkan itu padahal para nabi tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madharat. Padahal mereka adalah seorang nabi yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul pun enggak bisa. Kecuali Nabi mengatakan, saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak bisa langsung begitu memenuhi, enggak bisa. Ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, kemudian Allah mengabulkan. Ya, irfa ra'sak wasal tu'ta. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad dan mintalah, kamu akan dipenuhi permintaanmu. Jadi Nabi enggak langsung memenuhi permintaan-permintaan mereka. Padahal mereka ini orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi, para rasul saja tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak madharat. Ya, padahal makom mereka, kedudukan mereka sangat tinggi, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih bagi yang lain. Kan gitu. Ya, lebih bagi yang lain yang tentu kedudukan mereka sangat jauh dengan nabi, dengan para rasul, ya. Bahkan yang paling parah pada zaman kita sekarang ini, kadang-kadang kita minta kepada kuburan yang kita enggak tahu status orangnya. Orangnya bagaimana kita enggak ngerti. Apakah dia termasuk ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala ataukah wali-wali setan, kita enggak ngerti. Kadang-kadang yang enggak jelas. Ya, ada sebagian yang tidak jelas siapa dia, bagaimana sejarahnya, perjalanannya. Di sebagian tempat di Thailand pernah ada ya sebuah kuburan yang dikultuskan, usut punya usut setelah dibongkar ternyata bukan orang, ternyata anjing yang dikubur di situ. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk memperkuat tauhid kita, jangan sampai menodai tauhid kita dengan meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki ya manfaat atau menolak madharat. Ya, baik. Jadi ini ya dalil-dalil tentang kaidah yang beliau sebutkan, dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Kita ingat perkataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, tatkala mencium Hajar Aswad, inni la'alamu annaka hajarun, saya tahu bahwa kamu hanyalah sebuah batu. Ini ngomong sama Hajar Aswad, tapi tentu maksudnya bukan ngomong sama Hajar Aswad ya. Hajar Aswad enggak bisa dengar. Tapi ini maksudnya adalah supaya didengar sama yang lain, pelajaran bagi yang lain, termasuk pelajaran bagi kita. Mulanya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya, termasuk kita ini, mengambil pelajaran dari ucapan Umar bin Khattab. Ini kalau dalam bahasa Arab masuk dalam kata hikmah, isma'i ya, isma'i yajar wasma'i yajar. Ya, aku mengatakan kepadamu tapi dengarkan wahai tetanggaku. Jadi ngomong kepada batu Hajar Aswad, tapi yang dimaksud bukan kepada batu tetapi kepada yang sekitarnya, pada orang-orang ya, termasuk kepada kita, hendaknya mengambil pelajaran. Dia mengatakan, saya tahu kamu hanyalah sebuah batu. La tadurru wa la tangfa, yang tidak bisa memberikan menolak madharat atau memberikan manfaat. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. andaikan saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya enggak bakalan menciummu. Saya mencium ini karena melihat Rasulullah mencium kamu. Andaikan saya enggak melihat Rasulullah menciummu, ya saya enggak mencium. Karena agama ini tidak berdasarkan dengan akal, tapi berdasarkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya secara logika enggak masuk akal kita mencium batu. Tetapi karena ini adalah wahyu, ini adalah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya melakukannya. Bukan karena keyakinan bahwa engkau wahai Hajar Aswad memberikan manfaat atau menolak madharat. Bayangkan Umar mengatakan bahwa Hajar Aswad itu tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madharat. Padahal sebagaimana kata Nabi, Hajar Aswad itu adalah batu yang turun dari surga. Nazalal Hajarul Aswadu minal Jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hajar Aswad itu turun dari surga. Ya, awalnya abyad sawadathu khataya bani Adam. Awal turunnya itu dia abyad, putih. Tetapi menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Yang menarik di sini, ini adalah batu dari surga. Sekalipun demikian, dia tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madharat. Apalagi batu-batu yang lain, batu ake, atau batunya ponari dulu, batu ajaib, yang kita nggak tahu itu dari mana gitu kan? Yang jelas tentu bukan dari surga, nggak tahu dari mana, bisa aja dari God juga kita nggak tahu, kan nggak jelas itu. Wong yang dari surga saja tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madharat. Nah ini seperti ini penting, supaya apa? Supaya kita ini nggak gampang terombang ambing oleh syubhat. Masyarakat kita secara umum, secara umum masih gampang diobok-obok akidahnya. Ada batu ajaib, percaya. Ada yang bisa menggandakan uang, percaya. Ada yang kiamat 2000 berapa? 12. Saya kira 2019 malah. Udah mau selesai lagi dah. Nah, jadi jangan gampang kita termakan oleh propaganda-propaganda, isu-isu yang sesat dan menyesatkan yang merusak apa? Akidah. Nah, jadi ini yang harus kita fahami bahwa tidak ada yang memberikan manfaat atau menolak madharat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengaku bahwasanya dia bisa memberikan manfaat atau menolak madharat tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berarti mengaku sebagai Tuhan. Menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hukum Islam, kalau ada orang yang ngaku seperti itu, ya udah, diminta taubat. Kalau dia bertaubat, alhamdulillah. Kalau enggak bertaubat, dihukum mati dalam Islam. Dan ini banyak orang-orang yang mengaku bisa memberikan manfaat atau menolak madharat, para dukun-dukun, para tukang sihir, para peramal, Nah, kita harus yakin bahwasanya para peramal, para dukun, para tukang sihir itu, walaupun mereka memberikan madharat, walaupun mereka bisa memberikan madharat, tapi yakinlah bahwasanya mereka tidak bisa memberikan madharat tanpa izin dari Allah SWT. Kalau mereka ternyata bisa, itu karena Allah mengizinkan. Tanpa izin dari Allah SWT, maka itu tidak akan terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang para tukang sihir, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka itu para tukang sihir tidaklah memberikan madharat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang misalkan disantet, misalkan disantet, kemudian beneran kena beneran, itu karena Allah mengizinkan, karena Allah SWT menghendaki terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, walaupun semua tukang sihir bersatu padu, gak akan terjadi. Dan ini menunjukkan kepada kita agar kita apa? Semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memantapkan tauhid kita, iman kita. Karena setan itu yang paling ditakuti adalah orang-orang yang kuat tauhidnya. Orang-orang yang kuat ya ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata setan, la ahwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia bersumpah akan menyesatkan ya anak-anak Adam kecuali yang ikhlas, kecuali yang bertauhid, kecuali yang betul-betul mantap imannya. Ya, artinya setan enggak sanggup untuk melawan mereka. Makanya diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi bahwa salah seorang iblis pernah mengatakan dalam kitabnya Talbis Iblis, dia mengatakan tidak ada yang paling berat bagi kami kecuali ahli tauhid dan ahli sunnah. Itu yang paling berat. Ya, adapun ahlul bid'ah, ahli syirik, kami mempermainkan mereka sesuka kami. Ya, kami mempermainkan mereka sesuka kami. Nah. Selanjutnya, al-qaidatus saniyata asyar. Qaidah yang ke-12. La ya'lamul ghaibal mutlaqa illallah. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib secara mutlak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita yakini juga bahwasanya ilmu gaib itu ya secara mutlak hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahuinya. Siapapun dia, walaupun dia adalah malaikat yang paling dekat seperti Jibril, walaupun dia adalah seorang nabi yang paling dekat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya enggak ada yang tahu. Siapa yang mengaku bahwa dia bahwasanya dia mengetahui ilmu gaib, maka berarti dia telah kafir. Karena dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang kaidah ini banyak sekali, di antaranya firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 25-26. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah itu yang mengetahui ilmu ghaib. Ya. Dia tidak menampakkan ilmu ghaibnya kepada siapapun. Illa man irtadha min rasul, kecuali orang-orang yang dia ridhoi dari kalangan Rasul. Makanya Rasulullah kadang-kadang menyampaikan tentang masalah-masalah gaib itu karena dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tidak dapat wahyu dari Allah, maka enggak tahu. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Kullu amliku li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Andaikan saya mengetahui ilmu gaib, saya akan memperbanyak amal. Tapi nabi enggak tahu tentang ilmu gaib. Ya, demikian juga dalam surat An-Naml ayat 65. "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi, ya, semuanya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah. Semua malaikat, penduduk langit, semua manusia, jin, ya, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kelancangan kalau seorang mengatakan bahwa dia tahu ilmu gaib seperti para peramal, para dukun, ya, para tukang sihir yang mengaku tahu ilmu gaib. Jangan percaya itu. Pendusta mereka, dajjal. Ya, tidak boleh bagi kita untuk apa? Mempercayainya. Demikian juga ma'asyiral muslimin, ya, termasuk bentuk kelancangan dan berlebih-lebihan kalau kita mengatakan bahwa ada orang lain mengetahui ilmu gaib. Termasuk Nabi kita Muhammad. Ya, ini banyak orang berlebihan kepada Nabi Muhammad sampai menganggap bahwa Nabi Muhammad tahu ilmu gaib. Ini enggak benar. Ya. Seperti ucapan Al-Busiri dalam burdahnya, wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Termasuk perbendaharaanmu adalah kamu memiliki dunia dan akhirat. Ini tentu berlebihan. Dunia dan akhirat bukan milik Nabi, tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengatakan, dan termasuk ilmumu, kamu mengetahui apa yang ada di lauhil mahfud. Yani tahu ilmu ghaib. Ini termasuk berlebihan kepada Nabi Muhammad. Yang kita yakin dengan siyakin-yakinnya. Kalau Nabi dengar ucapan seperti ini, pasti Nabi apa? Marah. Enggak ridho. Enggak setuju. Bahkan mungkin malah diomelin sama Nabi. Wong dulu saja, ketika ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Ya, kehendak Allah dan kehendakmu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nabi marah. Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu menjadikan saya apa? Tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan, Masya Allah wahda. Dalam riwayat yang lain, Masya Allah summa syi'ta. Summa. Karena kalau summa itu tidak sepadan. Ya. Tapi kalau wa dan, nah itu menyetarakan. Nabi gak mau. Bayangkan, ucapan seperti itu aja, Nabi gak mau. Apalagi kalau mengatakan bahwa Nabi mengetahui ilmu ghaib. Nabi mengetahui, memiliki ya dunia dan akhirat. Tentu ini berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, di sini beliau mengatakan tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib secara mutlak kecuali hanya Allah. Karena ilmu ghaib itu ada dua. Ada ilmu ghaib secara mutlak dan ada ilmu ghaib secara nisbi. Yani bagi sebagian orang itu ghaib, enggak tahu. Tapi bagi yang lain mungkin tahu. Ambil contoh, misalkan mengetahui jenis janin yang ada di perut seorang ibu. Ya. Itu kita enggak tahu. Ya, apakah laki atau perempuan. Tapi sebagian orang mungkin bisa tahu pakai alat USG. Ya. Nah, ya kan? Setelah diperiksa, wah ini, oh ini laki ini kelihatan ini. Oh ini kembar, kelihatan. Kalau ada alatnya, itu berarti ghaib bagi orang lain, tapi tidak ghaib bagi dokternya, bagi orangnya yang sudah tahu dengan alat tersebut. Itu berarti ghaib secara apa? Nisbi. Ya, secara nisbi. Atau kita kehilangan, yang lain nggak tahu, tapi ada orang yang nemukan, berarti bagi banyak orang itu ghaib karena enggak tahu. Tapi bagi yang nemukan, dia tahu tempatnya. Berarti enggak ghaib bagi dia. Jadi yang dimaksud beliau di sini adalah ghaib secara mutlak, bukan ghaib yang sifatnya apa? Nisbi. Baik. Mungkin ada yang nanya kan. Bukankah mengetahui apa yang di perut seorang ibu itu adalah sesuatu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti dalam surat Luqman ayat 34, innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah itu mengetahui tentang kapan kiamat. Ini mafatihul ghaib. Ini hanya Allah yang tahu. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku tahu ilmu ghaib kapan kiamat, ya prediksi-prediksi kiamat, kiamat 2012, kiamat tahun 1500 dunia itu enggak lebih dari 1500 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu. Jangan percaya. Bohong. Karena tidak ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi kecuali hanya Nabi saja, Jibril saja, enggak tahu kapan kiamat. Ketika ditanya oleh Jibril, Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anna bi a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang nanya. Yani sama-sama enggak? Sama-sama enggak tahu. Padahal itu Jibril. Padahal itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang lain. Makanya kalau ada yang memprediksi-prediksi kiamat itu, ya, hiraukan. Jangan dipercaya. Ya, jangan dipercaya. Kalau kita percaya, ya, berarti kita termasuk pendusta juga. Karena mempercayai para pendusta. Bahkan itu kekufuran. Kenapa? Karena kita mempercayai sesuatu yang gaib yang hanya diketahui oleh Allah saja. Bahaya itu. Enggak boleh. Ya. Baik. Sesungguhnya Allah mengetahui ilmu gaib. Wa yunazzilul ghais. Dan Allah yang menurunkan hujan. Makanya kita juga enggak boleh memastikan besok hujan, besok enggak hujan, itu enggak boleh. Kalau prediksi boleh. Kita memprediksi. Ya. Itu pun harus dengan ilmunya, ada ilmunya, ilmu falak itu biasanya ada tanda-tanda besok hujan, itu ada ilmunya memang. Itu boleh kalau sekedar apa? Memprediksi, ya. Tapi kalau kita memastikan besok pasti hujan, nah ini enggak boleh. Betapa banyak prediksi tetapi apa? Meleset. Perkiraan cuaca, Gresik hujan, baik hujan. Ya, atau besok enggak hujan, ternyata tiba-tiba apa? Hujan. Ya. Makanya kita tidak boleh apa? Memastikan itu enggak boleh karena kita enggak tahu. Yang nurunkan hujan, yang tidak menurunkan hujan, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di rahim. Baik, bagaimana dengan tadi USG misalkan, apakah ini bertentangan dengan ayat ini? Kita jawab tidak. Kita jawab tidak. Kenapa? Karena ayat ini maksudnya adalah gaib secara mutlak, bukan gaib nisbi. Makanya lafadznya wa ya'lamu ma. Ma itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah ya lafadz yang menunjukkan umum. Bukan hanya cuma sekedar laki atau perempuan jenisnya, bukan, lebih daripada itu. Termasuk apakah nanti dia lahir selamat atau enggak. Ya, rizkinya bagaimana? Ya, termasuk juga ya amalnya bagaimana, ajalnya. Itu Allah tahu semuanya. Ya. Berbeda dengan USG. USG hanya sekedar cuman laki atau perempuan. Itu pun terbatas. Makanya kalau masih 1 bulan, 2 bulan, mungkin enggak USG nampak? Nah, itu menunjukkan terbatas, pengetahuannya terbatas. Itu pun sering meleset. Kadang-kadang meleset juga. Anak saya yang pertama sama yang kedua diprediksi USG-nya perempuan. Ternyata laki semua. Laki semuanya. Dua kali gagal. Yang terakhir baru benar. Ya. Yang kembar itu USG oh ya kembar. Mungkin ketok orang yang kembar. Nah, itu baru benar. Yang pertama sama yang kedua salah. Artinya apa? Prediksi manusia, alat itu bisa benar, bisa salah. Berbeda dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jadi itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam ayat ini. Jadi ayat ini umum, bukan hanya cuma sekedar jenisnya. Tetapi lebih daripada itu. Makanya ayat ini menggunakan kalimat ma. Ma itu sifatnya umum, ya. Dalam bahasa Arab artinya taib. Selanjutnya al-qaidatu as-salisata asyar, qaidah yang ke-13. La hakima kaunan wa syar'an illallahu tabaraka wa ta'ala. Tidak ada hakim, ya, baik secara kauni dan syar'i kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakim yang memberikan keputusan-keputusan, ya, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah, surat Al-An'am ayat 57. Ya, maka tidak ada yang berhak untuk memberikan hukum, baik hukum yang sifatnya kauniyah. Hukum kauniyah itu yang bersifat tentang hal-hal yang terjadi di muka bumi. Misalkan tentang terbitnya matahari dari timur, itu keputusan Allah SWT. Gak ada yang bisa merubahnya. Makanya orang-orang yang mengaku misalkan bahwa mereka bisa memberikan mengatur alam, suruh aja untuk nerbitkan matahari besok dari barat, bisa enggak? Seperti raja siapa dulu yang ditantang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, raja Namrud. Ketika dia mengaku Tuhan, ya udah, kata Nabi Ibrahim, gini aja, besok tolong ya terbitkan matahari dari barat. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib, fabuhital ladzi kafar. Allah itu kan merbitkan ya matahari dari timur. Sekarang terbitkan dari barat, langsung mingkem. Fabuhital ladzi kafar, mingkem. Enggak bisa. Ya, enggak bisa dia. Sehebat apapun manusia, enggak ada yang bisa. Ini menunjukkan bahwa yang mengatur alam ini, yang memberikan keputusan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hukum-hukum syar'i. Ya, halal haram itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh, tidak berhak menghukumi ini halal, ini haram tanpa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru ala Allahil kadhib. Janganlah lidah-lidah kalian mengatakan secara dusta ini halal, ini haram, ya, untuk membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh buat peraturan, buat keputusan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Allah. Boleh manusia yang bikin undang-undang, peraturan, peraturan sekolah, peraturan kerja, peraturan grup, ya. Kan ada itu peraturan-peraturan. Ya, boleh. Peraturan perumahan boleh. Ya, bahkan negara bikin peraturan-peraturan, undang-undang boleh. Asalkan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Allah. Tapi kalau peraturan tersebut bertentangan dengan hukum Allah, ya, maka ini enggak boleh. Ya, jadi ini bukan berarti kemudian kita enggak boleh membuat peraturan, boleh membuat peraturan itu, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT. Kalau kita melawan hukum Allah, membuat tandingan-tandingan peraturan yang menentang hukum Allah, berarti Anda menantang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang enggak boleh. Amlahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dham bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat ya aturan-aturan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.